banyak action. Pang malawang pa orang tua ye yeah. Inga jo mau masuk surga atau nda. Oh ngana jadi orang jangan bede. Pang ba pilih marga ya ye yeah. Ngana dengar ini mana bikin tuli tuli. Aku tamang baca di stasiun. Aku cari cewek sampai tomo. Entah lu mau jadi apa rindu sampai pagi ini. Sese hatinya nama hujan toko. Mana pega ya so sama deh peta. Langsung mama peka maku baca bangla. Obat ya rumah tamang mana ada pulso. Memang na peka laku langsung gak normal. Dalam hari kong ambe mama temas. Kalau mama tahu kan ada parako. Kok sama dong. Don't let me down. Think I'm losing my mind. Pokemon api.